إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Di hari itu, يوم القيامة, orang-orang kafir berharap sangat, orang-orang yang kafir yang bermaksiat kepada Rasul, kalau saja dibentangkan untuk mereka bumi dan mereka tidak menyembunyikan pembicaraan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat, orang-orang kafir yang selama hidup kufur dan tidak taat kepada Rasulullah, tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat yang mereka harapkan, kalau saja bumi itu dihamparkan untuk mereka sehingga mereka masuk di dalamnya, demikian kata Qatadah, atau seperti kata Hasan al-Basri, dibentangkan bumi itu untuk mereka, kemudian dibuka, kemudian mereka masuk di dalamnya, kemudian ditutup, terkubur di dalam bumi. Itu yang mereka harapkan, yang mereka inginkan di yaumul qiyamah, ketika mereka menyaksikan secara langsung dahsyatnya azab dan balasan bagi mereka karena kekufurannya dan kemaksiatannya. Atau sebagian para ulama sebutkan, ini mereka katakan, ini yang Allah katakan, ini yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul lau tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditha, kalau saja dihamparkan bumi itu kepada mereka seperti makna tadi, bentangkan mereka masuk dalamnya, ketika mereka menyaksikan bahwa makhluk binatang-binatang ciptaan Allah kembali menjadi tanah, maka mereka berharap kalau saja bisa seperti binatang-binatang itu jadi tanah dan jadi satu bersama bumi, tanah. Karena yang mereka saksikan, kalau diri mereka azab yang ada di hadapannya, kekal abadi, jauh lebih ringan dan jauh lebih mending binatang itu yang kemudian menjadi tanah. Makanya mereka berharap demikian. Makna ini yang kedua serupa dengan ayat terakhir dari An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani untuk turab, dan orang kafir itu berkata, seandainya saja aku menjadi tanah. Semakna dengan ayat ini, mengikuti penafsiran sebagian ulama. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak menyembunyikan perkataan apapun kepada Allah. Tidak menyembunyikan perkataan apapun kepada Allah. Menurut sebagian mufassirin, ini jumlah mustanafa, jumlah baru. Walaupun pampengnya satu ayat, tapi ini jumlah baru. Sehingga tadi seakan titik. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul lau tusawwa bihimul ard. Titik. Maknanya titik di situ. Wala yaktumunallaha haditha, ini jumlah baru. Dan mereka di hari itu, di yaumul qiyamah, tidak menyembunyikan pembicaraan apapun di hadapan Allah, semuanya dibuka, semuanya dibongkar, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yakni kalau makna ini bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah, semuanya dibuka, bahkan bersaksi atas mereka tangannya, kakinya yang berbicara, bahwa bulan begini melakukan itu, sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian para ulama tafsir katakan bisa pula ini ma'tuf kepada yang sebelumnya, ya waddul ladzina kafaru wa asur rasulallahu law tusawwa bihumul ard wa la yaktumunallahu haditha, sehingga maknanya orang kafir ini berharap kalau saja bumi itu dihamparkan dan menenggelamkan mereka, dan mereka tidak menyembunyikan pembicaraan apapun di hadapan Allah, karena ketika itu tampak kedustaan mereka terbongkar. Layaknya orang kalau menanggung malu besar karena terbuka kedoknya, terbongkar apa yang selama ini ia tutup-tutupi. Kalau di dunia sama manusia mungkin dia akan katakan, ya Allah, lebih baik mati daripada begini. Karena menanggung malu besar, ternyata terbongkar aib dia yang selama ini dia tutup-tutupi sedemikian rupa, dan dibongkar di hadapan semua orang. Nah, kalau maktub itu maknanya, lebih baik mereka berharap ditenggelamkan dalam bumi, tidak tersembunyikan apa yang mereka ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka malu, menanggung malu besar di taubih, dibongkar oleh Allah segala kedustaan dan kekufuran mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini pula terkait makna yang Allah sebutkan tentang mereka ini, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah, kata orang-orang kafir musyrik ini, kami ini tidak musyrik. Ketika mereka tahu tidaklah masuk surga kecuali muslim, hanya mukmin. Atau ketika mereka tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa dari mukminin muwahhidin, diampuni sebesar apapun dosa itu selama itu bukan syirik. Dan mereka tahu itu, mereka lihat kufar musyrikin menyaksikan itu. Ketika mereka melihat itu, mereka katakan ini, kita pun tidak syirik, kita ini bukan tidak melakukan kekufuran, tidak syirik. Tapi kemudian Allah katakan ini, wala yaktumunallah haditha, tidak ada perkataan yang bisa mereka sembunyikan di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Mereka katakan itu berharap mereka juga akan diampuni melihat besarnya ampunan Allah kepada muwahhidin, kepada kaum mukminin di yaumul qiyamah. Mereka pun berharap mendapatkan itu, sehingga masih menyampaikan atau berkata sesuatu yang dusta. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta tagtasilu. Al-ayah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat, jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jangan pula orang junub kecuali yang sedang lewat sampai mandi. Ayat masih kelanjutannya. Pada ayat ini Allah menyebutkan tujuan, atau ayat ini ditujukan kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mukminin yang menjadi mukhatab, jadi orang yang diajak bicara oleh Allah, karena mereka dahulunya di awal-awal Islam ketika sholat mereka masih ada pengaruh khamr yang mereka minum dan itu merusak atau menghilangkan kesadaran mereka, daya ingatnya. Makanya kemudian Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk seperti itu. Dijelaskan demikian karena yang pertama memang Allah katakan demikian, ya ayyuhalladzina amanu, itu pembuka ayat, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, selain mukminin dari kufar, bukan ahlus shalah, bukan orang yang sholat, mereka tidak sholat dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, mabuk ataupun tidak mabuk, mereka bukan orang yang sholat. Makanya kemudian ini tertuju kepada kaum mukminin. Di dalam ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk, ini ayat masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ibadahlah kepada Allah, jangan kalian sekutukan dengan yang lainnya, ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, ini tentang sholat, tentang perkara sholat yang merupakan ibadah terbesar atau ibadah badaniyah yang terbesar dan terpenting bagi seorang mukmin. Makanya dibunuh orang yang meninggalkannya dan tidak gugur kewajibannya. Ayat menyebutkan tentang salah satu adab atau syarat di dalam sholat. Sebelum memasuki ke sana, jumhur ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sukaro, jamak dari sakron, mabuk, ini yang dimaksud mabuk dari khamr, dari minuman keras atau yang semisalnya, yang membuat hilang ingatan atau kesadaran seseorang. Ini jumhur. Ada sebagian a'imah seperti Imam Dhahhak berpendapat syukur di dalam ayat sukara yang dikehendaki adalah syukrun naum, mabuk tidur. Artinya ketika orang itu ngantuk, kesadarannya juga hilang sehingga dia enggak lagi terkontrol, enggak sadar apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, ngantuk sangat. Dan itu makna, salah satu makna dari syukur menurut Imam Dhahhak. Dikuatkan beliau ini menguatkan dengan hadis Rasul SAW, idza na'asa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba 'anan naum fa innahu la yadri la'allahu yastaghfir fayasubba nafsah. Kalau kalian ngantuk dalam salat, berhenti, tidurlah sampai ngantuk itu hilang. Karena kalau kamu lanjutkan terus, kamu paksakan, mungkin dia gak sadar maunya berdoa, istighfar, akhirnya dia cela dirinya sendiri. Gak sadar namanya orang ngantuk. Kayak orang mabuk. Biar sudah omongannya. Maunya dia baik, mau istighfar, ya Allah ampuni aku, ya Allah apa minta kebaikan, tapi karena ngantuk gak sadar masukkan ke neraka. Maunya jauhkan dari neraka. Namanya orang gak sadar, karena ngantuk yang sangat labil dan hilang kesadarannya, atau serupa dengan Imam Dhahhak, Imam Abidah Salmani dari Tabi'in mengatakan, sukara di dalam ayat maknanya ketika seseorang itu menahan sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya, kencing, BAB, sebagaimana di dalam hadis, la yusalliyanna ahadukum wa huwa haqin. Jangan sholat kalian dalam keadaan dia nahan, ngempet. Atau di dalam riwayat, wa huwa dhamun baina fakhidai. Jangan sholat dalam keadaan dia menyatukan di antara kedua pahanya. Orang ngempet kan biasanya pahanya di satukan ini untuk menahan apa yang hendak keluar darinya. Begitu pula yang Rasulullah sebutkan, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat di hadapan makanan dalam keadaan dia lapar, dan tidak pula salat itu menahan dua yang kotor, kencing dan BAB atau kentut. Apa yang disebutkan oleh Abidah Salmani Dhahhak rahimahumullah, secara makna dalam sholat memang benar bahwa sholat itu dituntut orang itu khusyuk, tidak terganggu pikirannya, kekhusyuannya dan konsentrasinya dengan sesuatu. Apapun yang menyibukkan dirinya, baik itu ngantuk, menahan, kan terganggu akhirnya. Ke pikiran dan konsentrasi dia bagaimana supaya ini gak keluar. Hilang khusyuknya. Padahal itu intisari dalam sholat, khusyuk. Atau orang sedang ngantuk sekali, nggak ada khusyuknya. Begitu pula rasa lapar yang sangat, dan yang semakna dengan ini. Makanya kata Imam Bukhari rahimahullah, min fikhir rajul tada'u hajatihi qabla ibadatih. Dari kefakihan seseorang, dia selesaikan dulu hajatnya, kemudian baru ibadahnya. Sehingga ketika dia ibadah, betul-betul dia khusyuk menghadap Allah, tidak terganggu dengan hajatnya, entah itu BAB, kencing, makan, tidur, hajat manusia didahulukan. Sehingga kamu puas, sudah puas, kenyang tidur, kenyang perut, ini itu. Sholat tidak ada yang mengganggu pikiranmu. Hanya saja seperti para ulama sebutkan, itu dengan syarat, dengan catatan, tidak disengaja diletakkan di waktu-waktu sholat. Misalnya makanan dihidangkan atau dimasak begitu memasuki adzan, sehingga dia berdalih, oh ini makanan sudah siap. Kefakihan seseorang mendahulukan hajatnya sebelum ibadahnya. Lah, bukan demikian. Bukan itu artinya, tetapi kondisi terkadang subhanallah kamu lapar sangat dan kamu gak akan khusyuk sholat kalau kamu sholat sebelum kamu makan. Ya makanlah dulu, apalagi makanan sudah siap, dalam pengertian yang semacam itu. Tetapi tentang ayat ini lebih kepada masalah khamr, karena asbabun nuzul pun menguatkan makna ini, seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, kata beliau, "Sana 'alana Abdurrahman bin Auf ta'aman fada'ana wa saqana min al-khamr." Tentunya di awal Islam, Abdurrahman bin Auf mengundang kami makan-makan, dia makan kami. Kemudian di selesai makan dikasih minum khamr. Fa'akhadhatil khamr minna wa hadratis shalah faqaddamuni. Selesai makan dalam keadaan sukara, mabuk dia. Habis minum, datang waktu sholat, mereka mengajukan aku untuk imam, kata Ali Abi Thalib. Faqara'tu, maka dalam sholat aku baca, ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun la'abudu ma ta'budun. Masih genah. Kemudian dia baca, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami pun beribadah apa yang kalian ibadai. Orang mabuk. Ngelantur apa bacaannya, enggak karuan sudah. Walhasil, kemudian kata Ali, kemudian diturunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat kalau kalian mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Kata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. La taqrabus shalah, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Ayat ini disebutkan bahwa terkait orang mabuk, jika tidak bisa atau hilang kesadarannya, maka dia hilang akal pikirannya. Orang yang semacam ini mendapatkan khitab, mendapatkan apa, ditujukan pada dia perintah-perintah Allah yang telah dibebankan kewajiban-kewajiban itu kepadanya, untuk dia berpikir, mengingat apa yang telah dia sia-siakan selama dia mabuk. Dia ingat, dia pikirkan apa yang belum dia lakukan, apa yang dia tinggalkan. Ketika dia sadar, kemudian dia melakukannya. La taqrabus shalah, jangan kalian dekati sholat. As-shalah, jangan kalian dekati as-shalah. As-shalah, sebagian ulama sebutkan yang dikehendaki sholat yang ma'ruf. Sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makanya Allah katakan, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian baca dalam sholat. Demikian Abu Hanifah dan yang lain berpendapat. Sebagian yang lain mengatakan, la, sholat yang dimaksud di dalam ayat pekerjaan yang disebutkan, tetapi yang dikehendaki adalah tempat. Tempat-tempat sholat. Sehingga makna ayat, jangan kalian dekati tempat-tempat sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Karena boleh di dalam bahasa ataupun syariat, tempat itu dinamakan dengan kata kerjanya. Seperti yang Allah sebutkan, lahuddimat sawami'u wabiya'un wasalawat, akan dihancurkan sawami, jamaknya soma, tempat ibadah Yahud, biak, begitu pula tempat ibadah mereka, bi'ah, wasalawat, dan sholat. Apa yang dihancurkan dalam sholat? Yang dimaksud dihancurkan adalah tempat-tempat sholat, masjid atau musholla. Dan ini pentakwilan atau penafsiran Syafi'i rahimahullah, dikuatkan dengan ayat berikutnya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Begitu pula orang yang junub tidak boleh tinggal di masjid tempat sholat kecuali setelah kalian mandi. Maka konteks ayat kepada tempat-tempat sholat. Atau sebagian ulama katakan ya kedua-duanya. La taqrabus shalah, jangan kalian dekati sholat, ya sholatnya jangan dekati, ya juga tempat-tempat sholat jangan didekati. Kedua-duanya. La taqrabus shalah wa antum sukara, dalam keadaan kalian itu sukara, sakran. Sukara ini bentuk jamak, fu'ala wazannya, mufradnya sakron, fa'lan, dan yang serupa dengan ini banyak, seperti kusala, tentang munafikin yang Allah katakan. Ayatuna salata illa wahum kusala, jamak dari kaslan, alas. Wa antum sukara, di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW katakan, la'allahu yadribu akhahu aw ibna ammihi wa huwa la yadri. Orang kalau dalam keadaan mabuk, mungkin dia akan mukul, akan tempeleng saudaranya atau sepupunya, dalam keadaan dia enggak sadari. Kalau dia sadar, ini saudara dia dan sepupunya, kalau ma'ruf di kalangan orang Arab, dia akan bela mati-matian. Tapi dalam keadaan mabuk atau saudaranya sendiri, dia tempeleng, dia pukul. Kata perawi, aku melihat di majelis ada seseorang yang malu sambil berusaha menutup-nutupi wajahnya karena ada bekas lebam pukulan di wajahnya karena kemarin atau tadi malam mabuk-mabukan bersama keluarganya, dan namanya orang mabuk kemudian pelai atau bagaimana, terpukul oleh saudaranya sendiri. Aku melihat di majelis tersebut ketika Rasulullah katakan itu, dia berusaha menutup-nutupi wajahnya karena malu. Wa antum sukara. Ayat dalil yang menyebutkan bahwa di awal Islam itu diperbolehkan, hanya saja diharamkan ketika mereka hendak mendekati sholat. Tapi kemudian diharamkan secara otek ketika Allah turunkan ayat di surat Al-Ma'idah, innamal khumru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun fahal antum muntahun. Naam. Ayat ini disebutkan oleh Al-Qaffal minuman keras atau khamr yang biasa mereka minum, yang memabukkan, menghilangkan kesadaran mereka, betul-betul menghilangkan akal sehatnya sehingga orangnya berkata-kata atau berbuat layaknya orang majnun, orang gila, apa yang hilang ingatan. Dan begitulah kenyataannya ketika kamu melihat orang yang minum terus ngelantur, entah apa yang dia ucapkan, kata-kata jorok, kata-kata jelek, mungkin melakukan sesuatu yang kalau saja dia dalam keadaan waras dan sadar, malu dia akan melakukan. Mungkin akan telanjang dia mau. Telanjang pula dia akan lakukan di depan orang. Malu-malu, hilang kesadarannya. Wallahualam, perusak. Makanya disebutkan kemudian khamr itu sebagai umul khaba'is, sebagai induk dari khaba'is, dari yang jelek, dari yang maksiat-maksiat. Walayadzubillah. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadari apa yang kalian ucapkan. Artinya kalian yakin, tidak salah, tidak keliru, sadar betul apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan. Karena orang yang dalam keadaan mabuk tidak tahu menahu apa yang dia ucap, apa yang dia perbuat. Makanya kata Utsman bin Affan, talaqus sakran la yalzamu, talak dari pemabuk itu tidak jatuh, tidak teranggap, karena dia gak tahu, gak sadar apa yang dia katakan. Dalam keadaan mabuk kemudian dia menceraikan istrinya, nah, makanya kemudian disebutkan yang serupa dengan ini dari Ibnu Abbas, Tawus bin Kaisan, Atha, Qasim, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahuya, Abu Thawr, dan Al-Muzani dari Syafi'iyah rahimahumullah. Layak menghilang kesadarannya. Salah satu ikhwah di sana di Yaman pernah melihat awam, orang awam mabuk, dan dia beristri 4 dalam keadaan teler, cekcok sama istrinya, entah dimarahi atau bagaimana sama istrinya. Nah, waktu dibentak-bentak maka dia lontarkan kata-kata cerainya kepada sang istri, kamu saya cerai, anti talik, tolak tuki. Nah, marah istrinya yang kedua, kamu juga saya cerai. Nah, yang ketiga, ketika dia keluar, nah, kejar sama istrinya, dimarahi, kamu juga saya cerai. Yang keempat pun demikian, kamu juga saya cerai. Begitu dia keluar dari rumah, mungkin tetangganya juga paham, fulan ini sering begitu dan rusak, jelek. Dimaki-maki oleh perempuan tetangganya, dasar laki, anu, bisanya mabuk, kamu juga saya cerai. Kata tetangganya. Kembali kepada ayat bahwa kata Imam At-Tahawi, ijma' para ulama menyatakan bahwa tolak dari seorang yang maktu itu tidak boleh. Ini enggak teranggap. Maktu itu hilang ingatannya atau hilang kesadarannya walaupun bukan karena minuman keras. Maktu. Intinya sama. Dia enggak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Maktu. Maka kondisi semacam itu kemudian dia menjatuhkan talak kepada istrinya, ijma' kata Imam Thahawi bahwa itu tidak teranggap. Walaupun demikian, sebagian fuqaha seperti Imam Malik diriwayatkan itu dari Umar, Muawiyah dan beberapa tabi'in, Tsauri, Auza'i mengatakan kalau itu boleh, ini teranggap talaknya. Bahkan kata Imam Malik jatuh talaknya kalau dia mencerai, teranggap cerainya. Begitu pula qawat dan qisas teranggap. Artinya kalau dalam keadaan mabuk kemudian dia melukai seseorang karena mabuk, duet, sampai patah tangan orang, ya dia harus diqawat, diqisas, potong tangannya, gak bisa dengan dalih. Dia kan melakukan dalam keadaan mabuk, gak sadar, kata Imam Malik, lah harus dirisos walaupun dia dalam keadaan sakron, mabuk. Hanya saja kata Imam Malik yang tidak teranggap dari dia, yang enggak teranggap dan tidak terilzamkan padanya itu nikah dan jual beli. Dalam keadaan sakron dia menikah atau menikahkan, atau kemudian jual beli dalam keadaan dia mabuk, itu yang tidak teranggap. Hatta ta'lamu ma taqulun, di dalam ayat ketika Allah katakan hatta ta'lamu ma taqulun, kata Abu Hanifah juga menunjukkan bahwa segala akad, segala perbuatan orang yang dalam keadaan mabuk itu sama seperti orang yang dalam keadaan sadar, kecuali kalau dia waliyadzubillah murtad, dia ucapkan dengan lisannya kalau dia itu beragama ini atau keluar dari Islamnya, itu tidak teranggap, kata Abu Hanifah. Dan tidak terpisahkan istrinya dari dia kalaupun dia murtad dalam keadaan mabuk, kecuali mungkin kata Abu Hanifah dari sisi istihsan saja lebih baik untuk sementara dipisahkan dari istrinya begini sampai dia sadar, sampai dia begini. Tapi untuk dikatakan dia teranggap murtad kafir lah, karena dia dalam keadaan mabuk. Murid beliau Abu Yusuf mengatakan kalau dia murtad, dia teranggap murtad dalam keadaan mabuk. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Hanya saja tidak boleh dihukum mati dalam keadaan dia mabuk, karena murtad hukumnya dibunuh oleh pemerintah. Tetapi ini dalam keadaan mabuk tidak dihukum mati dan tidak dimintai tobat ketika dia masih mabuk. Nah, percuma nih kalau namanya orang mabuk, ayo tobat. Mungkin suruh tobat minta lagi satu gelas atau apa. Konon kabarnya, anekdot sih, orang-orang Arab ini ada semacam yang awam tentunya ya, yang jauh dari ilmu, ada semacam apa, kebencian atau memandang sebelah mata dengan orang hitam, negro, kulit hitam. Makanya disebutkan Presiden Amerika yang sekarang itu, dia bilang, saya paling males kalau kemudian ada acara namanya orang-orang besar, orang-orang ini dengan orang-orang Arab ini, dengan pembesar-pembesar Arab begini, dan mabuk-mabukan minum. Kenapa? Mereka kalau sudah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sudah teler, nah, dikatakan padahal ini presiden Amerika, ayo subya abad, tuangkan lagi wahai budak. Namanya orang dalam keadaan mabuk. Wallahu ta'ala alam, kita lanjutkan insyaAllah untuk pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.